Syekh Abu Dzar, fadhil. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu wad dalilu wal mursyidu ilal matlub. Ad-dalilu fa'ilun bima'na fa'il min ad-dalalati wa hiya al-irsyad. Wad dalilu wal mursyidu ilal matlub. Wa hadha ta'rifun lughawiyyun li'annahu 'amun. Faqad yakunu ad-dalilu mursyidan lil matlub wala yusamma dalilan fil istilah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wad-dalilu huwa al-mursyidu ila al-matlub. Ad-dalil adalah al-mursyid yang menunjukkan ke al-matlub. Al-matlub itu tujuan atau yang diinginkan, yang dicari, target. Jadi dalil adalah penunjuk kepada target atau tujuan. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, ad-dalilu fa'ilun bima'na fa'ilun. Apa maksudnya? Ad-dalil secara wazan fa'il, secara makna fa'il. Kenapa begitu? Karena wazan fa'il kadang bermakna fa'il, kadang bermakna maf'ul. Ya. Wazan fa'il, fa'il, fa'il, fa'ain, ya dan lam, dan ainnya dikasrahkan, itu bisa kadang bermakna fa'il dan kadang bermakna maf'ul. Ya. Seperti contoh qatil bermakna maqtul. Jarih bermakna majruh. Ya. Dan sebagian dari fa'il bermakna fa'il. Seperti dalil bermakna dal. Dalil bermakna dal. Gitu, ya. Ad-dalil secara wazan fa'il, secara makna fa'il, bukan maf'ul. Min ad-dalalati wa hiya al-irsyad. Dari lafal ad-dalalah, dan ad-dalalah maknanya al-irsyad, yaitu mengarahkan, membimbing. Fad-dalilu huwa al-mursidu ilal matlub. Dalil adalah al-mursid ilal matlub, sebagai tadi katakan. Wa hadha ta'rifun lughawiyyun 'ammun. Wa hadha ta'rifun lughawiyyun li'annahu 'ammun. Definisi dalil sebagai al-mursyid ilal matlub itu definisi bahasa. Kenapa? Li'anna dzalika ta'rifa 'ammun, karena definisi tersebut umum. Normalnya definisi atau normalnya ta'rif secara bahasa itu lebih umum dibandingkan ta'rif secara istilah. Ya, karena istilah itu mastalaha ahlul fan biasanya. Istilah itu dari apa yang dianggap soleh oleh orang-orang di bidang tersebut. Adapun dalil bahasa itu apa yang dianggap dalil bahasa, kembali ke asal bahasa yang disepakati oleh daerah atau teritori itu. Kalau Arab ya Arab. Ya. Memahami dalil dari segi bahasa dengan memahami dalil dari segi usul fikih beda. Ya. Rata-rata definisi istilah itu lebih khusus dan lebih mengerucut dibandingkan definisi atau pengenalan umum bahasa. Kecuali di beberapa spot mungkin seperti iman. Iman secara bahasa itu at-tasdiq al-jazim. Secara bahasa. Yaitu membenarkan dengan kuat, teguh. Tapi secara istilah ahlussunnah wal jamaah, iman itu umum sekali, bukan hanya tasdiq. Karena tasdiq itu di qalb. Tasdiq bil qalb, kemudian wa talaffuz bil lisan. Nah, ini lebih umum lagi. Wal amalu birjawar, lebih umum lagi. Ya, di sisi ini definisi istilah akidah atau manhaj ini lebih umum daripada bahasa. Tapi umumnya definisi istilah syar'i lebih khusus ya, lebih mengerucut dibandingkan pemahaman bahasa. Faqad yakunu ad-dalilu mursidan lil matrubi. Kadang-kadang dalil itu memang menunjukkan kepada target, tapi wala yusamma dalilan fil istilah, tetapi tidak dinamakan dalil dalam istilah, terutama usul fiqih. Apa dalil secara istilah? Ayo mari kita baca, tafadhol. Istamir. Wa qauluna ma ismu mausul ay alladhi yumkinu tawassul bi sahihin nadhar hadha min idafati sifati ilal mausuf ay an-nadhru sahih bihi ay fi dhalika shay ila matlubin khabari ay tasdiqi ka ay yuqala fi dalalati ala tahrimi nabid an-nabidu muskirun wa kullu muskirin haramun di qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun payalzamu anhu an-nabidhu haramun. Baik. Istilah dalil adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabariyin. Ya. Ma yumkinu tawassulu, yang mungkin ya sampai, apa yang memungkinkan sampainya, atau bisa ma yumkinu at-tawassula, bisa sampainya mungkin memungkinkan sampainya pikiran kita ya bi sahihin nadhri fihi, dengan bagusnya nazar. Apa nazar kemarin? Al-fikr fi halil manzuri fihi, ya, dengan bagusnya, benarnya fikiran terhadap hal tersebut, ila matlubin khabari, menuju ke target khabari, nanti ana jelasin insyaallah. Matlubin khabari ini matlubin tasdiqi maksudnya, dan nanti insyaallah ini ada sedikit aroma mantik ya. Jadi dalil secara istilah apa yang memungkinkan sampai ke target kesimpulan dengan tafakkur yang benar. Paham enggak? Jadi di sini ada sahihun nazar, ada matlub khabari, tasdiqi. Mana yang lebih dulu? Sahihun nadhur atau matlub, sampai ke matlub? Harus ada sahihun nadhur dulu. Dia ibarat kendaraan, ya, yang menyampaikan kita kepada matlub khabari, target. Kalau kendaraannya tidak benar trayeknya, ya enggak sampai. Ya. Kalau misalnya kita mau ke Bogor, naik bis ke Tanjung Priuk. Ya, ini dhol, ya. Nadhurnya sahih enggak? Enggak sahih. Ketika nadhurnya enggak sahih, maka matlub khabarinya enggak dapat. Gitu kan? Bagaimana mungkin matlub khabari dapat, nadhurnya enggak sahih? Bagaimana mungkin target sampai tapi kendaraannya salah? Gitu kan? Nah, ibaratnya begitu ya. Maka dengan benarnya nazar, ya, apa yang bisa membuat nazar itu benar sampai ke target, maka itulah yang disebut dalil. Ya, kalau antum ke Manggarai, ya, ada pengumuman peron ketiga, antum mau ke Bekasi, peron ketiga KRL Commuter Line menuju Bogor. Wah, antum nyari apa? Ke Bekasi kan? Target matlubnya apa? Bekasi. Kendaraannya kereta. Cuma kita belum menemukan dalil yang pas untuk bisa sampai ke target. Maka diumumkan peron kedua kereta menuju Bekasi. Antum ke peron kedua. Ya kan? Naik kereta peron kedua, sahih atau tidak? Sahih. Karena sahih maka nanti sampai ke Bekasi. Gitu kan? Kalau udah dikasih tahu ini peron kedua kereta Bekasi, antum malah peron kelima kereta ke Merak. Ya, udah dikasih tahu padahal itu yang kedua, antum tetap aja mau kelima. Ini enggak tahu, ini enggak waras ya. Gitu kan? Nah, pengumuman tadi itu dalil. Ngerti? Dalilnya bukan kereta, bukan. Pengumuman. Ya kan? Kereta bukan dalil. Kereta ini hanya kendaraan. Sebagaimana nazar kita, akal kita bukan dalil. Akal kita kendaraan yang menyampaikan kepada konklusi yang benar. Paham enggak? Gitu kan? Gimana Pak Us? Paham? Kita mulang. Ma yumkinu, jadi dalil adalah apa yang memungkinkan sampainya kita ke kesimpulan dengan benarnya nazar, benarnya kendaraan. Ya, kendaraan salah, kesimpulan enggak nyampe. Atau tujuan target enggak nyampe. Gimana Pak Abu Rahmat? Insyaallah paham ya. Wa qauluna, dan perkataan kita, ma ismun mausul. Isim mausul ya, ai alladhi yumkinu tawassulu, tawassulu yang memungkinkan sampainya kita ke tujuan dengan benarnya pemahaman gitu. Bi sahihin nadhar, dengan benarnya nazar. Hadza min idafati sifati ila al mausuf, ini seperti menyandarkan sifat ke mausufnya. Jadi sahih itu sifat, nazar itu mausuf, makanya bisa dibilang bin nadhari sahih. Bisa kita fihi ai fi dzalika syai fi dzalikal amr, sesuatu yang antum sedang kasuskan ya. Lafal an-nadhari fi menunjukkan adalah nazarnya antum itu mendalam ke dalam perkara tersebut. Tidak hanya melihat ke zahirnya saja melainkan hakikatnya. Baik, kemudian ila matlubin khabariyin. Target yang bersifat khabari, target yang berupa statement. Khabar itu, khabar itu dalam English bisa dikatakan statement. Statement itu penegasan perkataan sesuatu. Statement, statement. Kalimat, statement. Jadi dalam Arabik itu ada insya, ada khabar. Insya itu bisa pertanyaan, bisa seruan, bisa ajakan, bisa ini. Tapi kalau misalnya khabar itu statement. Kalimat, apa namanya? Afirmatif ya, atau apa gitu. Statement, penegasan. Saya mau sekolah, ini statement. Apakah kamu mau sekolah? Ini bukan statement. Ini bukan khobar. Nah, di sini matlub khobari, target yang berupa statement. Au tasdiqi. Atau sesuatu yang bisa didustakan atau dibenarkan. Ya kan? Nah, ini matlub khobari ini kalau di bahasa kita namanya kesimpulan. Ya. Apa yang memungkinkan sampai dengan pemahaman yang benar menuju ke kesimpulan yang diinginkan, gitu kan? Jadi matlub khabari atau tasdiqi itu kesimpulan. Di sini dengan lafal tasdiqi. Kenapa? Karena tasdiq itu final. Sementara sebelum tasdiq harus ada tasawur. Ya? Itu dalam ilmu mantik seperti itu. Ketika antum berpikir, maka harus ada tasawur. Ya, kemudian premis digabungkan, diblending dengan dalil-dalil. Kalau tasawurnya benar, nazarnya benar, maka sampailah kepada konklusi yang dalam ilmu mantik disebut tasdiknya, ya seperti itu, benar atau enggak ya. Seperti misalnya, ka'an yuqal, seperti dikatakan fid dalalati ala tahrimin nabidh, seperti yang dikatakan dalam pendalilan terhadap keharaman nabidh. Dalalah di sini adalah istidlal. Ya, pengolahan dalil dan nazar terhadap tahrim an-nabidh, pengharaman an-nabidh. Nabidh ini anggur peresan, ya, bukan inab. Inab itu anggur utuh. Ya, nabidh anggur yang bakal diolah buat khamar, anggur ekstraknya atau apanya lah gitu ya. An-nabidhu muskirun, nabidh itu memabukkan, atau minimal lebih ringannya kita bilang berpotensi memabukkan, ya. Karena kadang-kadang nabidh yang sedikit enggak memabukkan, tapi tetap secara zat dia ada potensi memabukkan, ya. Wa kullu muskirin haram, dan setiap muskir itu haram. Setiap muskir, sifat muskir itu sifat, jelas ini. Antum perhatikan zat dan sifat. An-nabidh itu zat, muskir itu sifat. Zat yang bersifat, ya, ya. Nabidh itu suatu zat yang mempunyai sifat iskar, memabukkan, ya. Kemudian wa kullu muskirin haram, setiap apapun yang memiliki sifat memabukkan maka dia haram. Oke. Okay? Berdasarkan firman berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu muskirin haram. Jadi kalimat kullu muskirin haram itu adalah sabda Nabi SAW. Taib. Fayalzamu anhu, maka melazimkan dari itu berkonsekuensi apa? An-nabidhu haram. Ya. Anggur peresan haram. Gitu ya. Atau bahasa kitanya apa? Wine, gitu ya. Kak, wine itu anggur apa bahasa? Anggur utuh bahasa Inggrisnya apa? Grape. Nah, grape. Tapi kalau bahasa untuk nabidh, wine, ya kan ya? Makanya ada bitter wine, gitu kan? Nah, begitu. An-nabidh haram. Antum paham di sini? Jadi ada tasawur dan ada premis. Tasawur antum harus memahami apa itu nabidh, gitu kan? Gambarkan di benak antum nabidh. Oh, nabidh itu tasawur, gambaran. Nah, ini baru tasawur, belum sampai tasdik. Dan ketika mau sampai ke matlub khobari atau konklusi, antum pertama harus punya modal pengetahuan tentang apa yang antum kasuskan. Antum memperkasuskan nabidh, tapi antum gak tahu hakikat nabidh, ya gak boleh. Kemudian kalau udah kegambar kasus-kasusnya, benda-bendanya, baru kemudian antum ambil premis-premis. Ya, premis itu adalah kalimat-kalimat yang menjadi tangga menuju ke kesimpulan. Premis ini kalimat tangga yang antum berpikir di situ, nazar di situ. Di sini kita lihat ada dua premis. Premis pertama, an-nabidh muskir. Premis kedua, kullu muskirin haram. Ya, gitu kan? Dua premis. Maka dengan adanya dua premis di sini, dengan benarnya tasawur dan benarnya nazar terhadap premis ini, lahirlah kemudian konklusi atau matlub khobari tasdiqi yang disebut nabidh haram. Ya. Dan dalam menyimpulkan hal seperti ini sangat memerlukan qiyas. Qiyas, makanya disebut sahih nazar. Nazar di sini berarti pikiran kita mengkiaskan. Ya. Kullu muskirin haram dengan nabidh muskirin, gimana tuh? Kita integrasikan supaya jadi konklusi. Begitu kan? Paham gak? Ini masuk ke ilmu mantik sebenarnya. Ya. Jadi nabidh itu muskir, kullu muskirin haram. Oke, gitu ya. Ibarat misalnya ada tukang bubur, tadi kan teng teng teng teng, bubur ayam atau bubur sumsum? Bubur ayam ya. Type. Gimana cara bikin ini ya di sini? Gimana ya? Bubur ayam. Hah? Aduh, susah, nggak bisa bubur ayam. Gini, aduh, gimana ya? Bubur ayam adalah makanan, ya kan? Kita pengen mengatakan bubur ayam halal atau haram, oke? Antum bilang halal, oke, halal. Tapi itu kesimpulan atau apa? Kesimpulan. Pasti ada suatu premis menuju kesimpulan itu. Ya. Coba, apa yang membuat antum menyimpulkan itu? Sebutkan premisnya. Premisnya yang benar tapi yang ilmiah kayak gini. Dengan tangga-tangga seperti ini. Bubur ayam adalah makanan. Dan asal dari makanan adalah halal. Kecuali jika ada dalil atau sifat yang mengharamkannya. Terus yang ketiga, bubur ayam tidak memiliki dalil atau sifat yang mengharamkannya. Betul tidak? Ingat, bubur ayam adalah makanan. Asalnya makanan adalah halal. Kecuali jika ada dalil atau sifat, dan sifat itu pun sifat haram, dan itu pun perlu dalil juga. Gitu. Ya kan? Dan kemudian bubur ayam tidak memiliki sifat atau karakter yang pantas diharamkan. Maka bubur ayam halal. Ya kan? Coba antum ngomong gitu ke orang awam, repot. Tinggal ngomong halal apa haram, berbelit-belit. Enggak, ini cuman menata pikiran. Makanya kata ulama, mantik itu bisa menata pikiran. Tapi enggak harus semua orang belajar itu. Bahkan penuntut ilmu pemula enggak layak belajar itu. Ya. Ngapain belajar itu? Ya, kalau misalnya ternyata jadinya malah menyimpang. Iya, banyak kayak gitu. Beberapa pesantren tradisional ya, tauhid belum begitu kenal. Ya. Belajar fikih, usul fikih, mantik. Jadi keblinger. Ya, keluar-keluar langsung masuk ke liberal. Ya, gara-gara hal-hal kayak gitu. Jadi dicokokin hal-hal yang sebenarnya belum diperlukan atau belum kuat untuk menanganinya. Ada pesantren SMA diajarkan Bidayatul Mujtahid. Ya. Kita aja waktu di Libya aja itu enggak semuanya kuat, ya. Kadang-kadang harus pusing-pusing dulu, ya. Ini pesantren baru masuk Bidayatul Mujtahid, ya. Masyaallah. Ana ngajar di Hunafa. Usul fikih, an cuman ngajar definisi tok. Apa definisi wajib? Itu nyambungin ke anak-anak. Itu luar biasa, butuh usaha lebih. Saking memang ilmu ini enggak mudah dikunyah. Ya. Apalagi kok anak-anak dikasih Bidayatul Mujtahid, khilafiyah ini, khilafiyah itu dengan istilah-istilah usuliyin, enggak kebayang di benak dan di hati anak. Dan gak tega hati anak. Gak tahu tuh ujiannya tuh jawabnya apa gitu. Kita aja gak ada satupun dari kita ujian dapat 100. Ya. Antum di Libya sih. Gimana perasaan antum? Hah? Makanya kok kita tahu pesantren SMA pakai Baitul Mujtahid. Kenapa enggak di usul fikihnya kasih Radhatun Nadir sekalian? Ya, biar tambah mabuk ya gitu. Iya. Ini enggak tahu kesalahan manhajiah ini. Ya. Tapi wallahu alam, semoga Allah berikan taufik ya. Tapi kita masih punya waktu insyaallah. Istamir ya Syekh Abu Dhaifa, تفضل. Wa'lam anad dalila ismun lima kana mujiban lil ilmi. Kal mutawatiri wal ijma'i wa makana mujiban lidh-dhanni al qiyasi wa khabaril wahid wa nahwi dhalik wa ma mashtahara 'inda katsirin min mu'allifil usuli bi anna ad-dalila huwa ma afadal 'ilm wa ma yufidu dhann fa huwa amarah wal amaratu ab'afu min ad-dalil fahuwa ghairu sahih wa dhahiru anna hadhi tafarruqata ja'at minal mu'tazilah wa man wafaqahu min nufatis sifati li anna dalila huwa ma'arasyadaka ilal maklub faqad yurshiduka marotan ilal ilmi wa marotan ilal dhanni fastahaqqa ismud dalilu fil halaini wal arabu la tufariku baina ma yujibul ilm wa ma yujibul dhan fi itlaki ismid dalil wa qad abadna allaha bikulli minhuma wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ini agak berbelit memang, tapi ada pentingnya juga untuk membahas istilah-istilah ini. Ketahuilah, kalangan Mu'tazilah Jahmiyah itu mereka mempromosikan istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Memang istilah Arabik, cuman dengan pemahaman yang mereka buat. Dan dengan istilah-istilah tersebut mereka membangun premis-premis versi mereka. Kemudian juga itulah orang-orang filsafat atau orang-orang ahlul kalam. Mereka bikin istilah, menetapkan sendiri istilah tersebut, dan mereka membangun istilah, membangun keyakinan mereka di atas istilah tersebut. Yang mana istilah-istilah tersebut maknanya itu tidak pernah ada dalam salafus saleh. Ya. Wa'alam, ketahuilah, ad-dalil. Ad-dalil adalah ismun lima kana mujiban lil ilm. Ad-dalil adalah suatu term untuk segala yang mengharuskan adanya ilm. Ya, itu dalil. Entah itu ya, ijma' ataupun mutawatir, khabar mutawatir. Khabar mutawatir semua sepakat itu ilm, yufidul ilm. Ijma' semua sepakat itu yufidul ilm. Taib. Yang kedua, wa ma kana, ini ataf ya, wa ma kana mujiban lidzan. Kal qiyas wa khabaril wahid wa nahwi dzalik. Perhatikan ini. Jadi jangan sampai karena kita enggak tahu i'rab, enggak tahu ataf, kita kemudian salah paham kalimat-kalimat ini. Dalil itu mencakup kepada apa yang menuju ilmu atau apa yang menuju dhon. Ya, semua itu dalil. Maksudnya ya, ad-dalil satu bisa yang mengantarkan pada ilm yakin atau bisa mengantarkan pada dhon yang rajih. Baik itu dhon rajih itu disebabkan oleh qiyas yang benar atau khabar wahid. Kalau memang kita mau ikut dengan istilah-istilah ini. Ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan ilmu yakin? Imma khabar mutawatir, imma ijma'. Khabar mutawatir ijtihad bukan? Bukan ijtihad. Ijma' bukan ijtihad. Ijma' khalas ijma'. Adapun selain itu, misal qiyas, ijtihad bukan? Ijtihad. Kemudian khabar wahid itu pun enggak, bukan khabar, itu bukan ijtihad. Khabar. Tetapi ketika dia tidak mutawatir khabarnya, maka para ulama mengatakan yufidu adh-dhon, tidak sampai ke ilm. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, mengkategorikan khabar wahid itu tidak sampai ke derajat ilm, tapi baru sampai ke derajat dhon. Yang kemudian Mu'tazilah memakai kalimat-kalimat ini untuk menafikan hadis-hadis atau menafikan makna hadis-hadis tentang sesuatu yang gaib dari akidah. Ya? Azab kubur misalnya. Mizan. Kemudian padahal kalau kita lihat hakikatnya hadis dan ayat, ternyata itu semua mutawatir secara makna. Jadi mutawatir, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir makna. Tapi begitulah, ala kulli hal, kita enggak merempet jauh banget, nanti agak pusing lah jadinya. Jadi ad-dalil itu ada suatu term, istilah untuk apapun yang mengantarkan kepada ilm atau mengantarkan kepada dhon. Jadi ad-dalil suatu term, apa yang bisa dengannya, dengan khabar mutawatir, bisa dengan ijma', bisa dengan qiyas, bisa dengan khabar al-wahid, bisa. Makanya ahlu sunnah dan ulama bersepakat dalil yang disepakati empat. Al-Quran karena mutawatirnya. As-sunnah bisa mutawatir, bisa ahad. Ya kan? Dalil juga kan? Dua dalil. Kemudian ijma', dalil karena keijma'annya dan dia termasuk ilm. Kalau kita mau ikut teristilah ini. Kemudian qiyas yang benar ya. Qiyas yang benar ini juga menjadi dalil padahal dia yufidu adh-dhon karena ijtihad. Paham enggak di sini? Begitu ya. Wa amma mashtuhira 'inda katsirin min mu'allifil usul, adapun yang tersohor di banyak dari para pakar atau para penulis kitab-kitab usul, bi anna dalila huwa ma afada al-ilm, ma afada al-ilma, bahwa saya dalil itu apa yang yang berkonsekuensi ilmu, yang memberikan faedah ilmu jadinya. Wa amma ma yufidu dhanna, adapun yang memberikan faedah dhon, itu tidak disebut dalil melainkan disebut amarah. Amarah indikator, enggak sampai ke ilm atau dalil, petunjuk. Petunjuk sama indikator itu lebih kuat petunjuk. Betul memang. Wal amaratu adhafu minad dalil, indikator itu lebih lemah daripada dalil. Betul, indikator memang indikasi, indikasi masih bersifat dzon dan ada possibilitas enggak benar. Adapun dalil, dalil. Maka mereka ini membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan. Ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Fauzan menegaskan dalil itu apapun, mau memberikan faedah ilm atau dhon, mau khabar mutawatir, ijma', qiyas, khabar wahid, semua itu masuk ke dalil. Tapi kemudian kalangan dari Mu'tazilah, mereka membedakan sebentar. Yang memikir faedah ilmu itu betul dalil. Berarti khabar mutawatir dan ijma' itu dalil. Ya. Tetapi khabar wahid dan qiyas itu bukan dalil melainkan amarah. Dan amarah adhaf, lebih lemah dibandingkan dalil. Sehingga amarah ini bisa kita bincangkan lagi. Tentang azab kubur kita bincangkan dulu lagi bentar. Jangan langsung ditetapkan adanya. Diperbincangkan untuk apa? Untuk diingkari nanti ujung-ujungnya. Makanya begitu pula dengan orang-orang dari misal harakah dari kalangan Asy'ariyah atau dari aliran lain-lain, beberapa hal sebentar. Jangan langsung diingkari, jangan langsung yuk, kita bincangkan dulu, diskusikan dulu, yuk, diskusi dulu. Untuk apa diskusi? Untuk menyebarkan kebatilan mereka. Semua firqah menyimpang kayak gitu modelnya. Yang masih mau diskusi. Kemudian kita yang sudah teguh dengan adanya khalas ini manhaj salaf seperti ini, diajak diskusi kena syubhat, repot, turun lagi kadarnya. Hancurlah, ya. Dan mereka menuding kita enggak mau buka open discussion, enggak mau. Keras kepala. Bukan keras kepala, udah ada kebenaran ngapain Anda mau dengerin ente gitu kan? Ntar jadinya udah benar-benar Anda jadi salah lagi gitu kan? Gitu. Nah, begitulah. Wa huwa ghairu sahih. Ini semua enggak benar. Wa dhahir, dan yang zahir adalah anna hadhihi at-tafriqata, pembagian atau klasifikasi semacam ini, ja'at minal mu'tazilah, datang dari kalangan mu'tazilah. Ya. Bahkan al-ilm dan adh-dhan itu istilah seperti pembagian seperti itu juga asalnya dari mereka. Sebenarnya klasifikasi itu adalah wasilah. Dia tidak tercela secara zat dan tidak terpuji secara zat. Tergantung tujuannya apa. Iskalnya di sini adalah Mu'tazilah memberikan klasifikasi dan istilah-istilah ini tujuannya untuk melanggengkan pemikiran mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan di kitab-kitab lain beliau pernah mengingkari usul dan furu'. Istilah usul dan furu' ini Mu'tazilah. Ya, ini masalah furu' lah, enggak usah. Ya, itu kan. Padahal masalah usul, ya. Tapi usul dan furu' Mu'tazilah menggeberkan itu. Untuk apa? Untuk melanggengkan pendapat mereka. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ini semua dibuat oleh ahli bid'ah. Tapi di kitab-kitabnya juga beliau Beliau sering mengatakan itu, memakai istilah itu. Artinya apa, ikhwan? Istilah-istilah ini meskipun diihdats oleh ahlul bid'ah, tetapi kita lihat ini hanyalah klasifikasi wasilah saja. Tergantung tujuannya. Memang tujuannya Mu'tazilah untuk apa namanya, menyebarkan program kesesatan mereka. Tapi klasifikasi seperti ini sah-sah saja sebenarnya. Seperti ilm, zon, usul, furu', ya. Dan semua ulama make itu semua. Bahkan ulama manhaj salaf pun make istilah-istilah usul dan furu', tapi untuk kebenaran. Gitu. Jadi istilah klasifikasi itu semua wasilah. Tidak tercela secara zat dan tidak langsung dipuji secara zat. Tinggal gimana maunya dari itu. Wa man wafaqahum min nufatil sifat, dan juga datang dari orang-orang yang serupa dengan Mu'tazilah dari penafi sifat-sifat Allah. Li'anna dalila huwa ma arsadaka ilal matlub, karena dalil itu adalah apa yang mengantarkanmu kepada target. Mau dia disebut ilm, mau dia disebut dhon, selama itu menjadi pengantar kepada target, maka itu dalil. Faqad yursiduka maratan ilal ilm wa maratan ilal dhon, barangkali kadang-kadang menuju ke ilm, menuju ke dhon, ala kulli hal. Fastahaqqa ismud dalili fil halain, kedua keadaan tersebut berhak untuk disebut dalil. Wal Arab, orang Arab aslinya, la tufarriqu baina ma yujibul ilma wa ma yujibul dhon fi itlaqi ismid dalil. Orang Arab asli dari zaman dahulu, dari zaman sahabat itu enggak membedakan dalil itu harus yang mengharuskan ilmu. Kalau yang merupakan dhon itu namanya amarah, bukan dalil. Enggak, itu baru ada di kalangan Mu'tazilah ya tadinya. Wa qad ta'abbadna Allah bikulli minhuma, kita telah berilmu, beribadah kepada Allah dengan baik ilm atau dhon kalau kita pakai istilah itu. Betul enggak? Ijtihad, kadang-kadang kita itu ikut ijtihad ulama dan kita beribadah dengannya. Betul. Ya, di antara antum mungkin mengikuti pendapat wajibnya baca Al-Fatihah di belakang imam di surat jahr. Ada siapa yang itu? Sejujurnya siapa di antara antum yang mengikuti pendapat itu? Antum? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu ijtihad atau itu qat'i, antum betul-betul yakin itu ijtihad. Ijtihad dengan nazar yang sahih. Versi ulama yang antum ikuti gitu. Tahib itu ijtihad. Dan antum beribadah dengan melafalkan itu hasil dari ijtihad ulama. Iya. Waqad ta'abbadna Allah bikulli minhuma. Salat. Wajib tidak? Wajib. Itu ijtihad atau bukan? Itu bukan ijtihad lagi itu. Ya. Itu udah ilmu. Khabar mutawa. Semua orang sepakat. Itu ilmu daruri namanya. Ya. Antum beribadah dengan salat itu? Iya. Kemudian cabang dari sholat itu, baca Al-Fatihah ketika di sholat jahriyah di belakang imam, itu hasil ijtihad. Nah, taib. Ya, Allah alam. Cukup. Hah? Menghadap kiblat? Maksudnya gimana? Menghadap kiblat. Kenapa emangnya? Untuk ketepatannya iya. Betul itu. Ya, itu juga ijtihad. Adapun wajibnya hadap kiblat itu kayaknya bukan ijtihad, semua tahu itu. Tapi di manakah tepatnya exactly gitu kita menghadap, ijtihad. Antum yakin enggak betul-betul 100% ini? Wallahu a'lam. Ilm atau dhon, Pak Us? Pernah diukur betul-betul Pak Us di sini ya? Atau sesuai dengan pemerintah? Agak wallahu alam lah, bingung juga mau dipastikan ya. Ya. Ada masjid yang agak melengsong dikit jemaahnya, ya. Bangunan ke sini jemaahnya ini ya. Ini ijtihad. Dan setiap orang beribadah dengan ijtihad tersebut. Ya, wallahu alam, ya. Baik, insyaallah cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jazak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.